Apakah boleh belajar bahasa Arab dari selain Ustaz Salafi? Masya Allah. Nah tadi itu yang terangkan ya. Jadi yang disebutkan dalam ayat yang saya bacakan terkait dengan poin kedua, asbab penyimpangan. Tegas Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim itu, nanti kamu akan kesentuh api neraka, di atap dengan api neraka. Semata-mata condong tidak boleh. Ayat kedua yang saya bacakan yang di Al-An'am, fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Semata-mata bermajelis itu tidak boleh. Bahkan Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam bukunya Fathul Qadir menjuluki majalis mereka yang menyimpang itu dikatakan sebagai majalis mal'unah, majlis-majlis yang terlaknat. Barakallahu, itu tidak boleh, apalagi dengan tulus ikhlas gitu ya, dengan lillahi ta'ala datang ke tempatnya para hizbiyin belajar apa? Belajar bahasa Arab. Masya Allah. Sekali lagi, itu sebab penyimpangan. Dan sekali lagi saya tanyakan kepada antum, ilmu apa yang tidak mungkin diajarkan oleh para du'atul sunnah? Bahasa Arab. Masya Allah. Terlalu banyak para ustaz-ustaz kita, para da'i-da'i kita yang mumpuni dalam perkara bahasa Arab. Kepengen bahasa Arab yang kelas kayak apa? Dari mulai kelas pemula sampai yang kelas tinggi, yang paling tinggi. Banyak yang bisa mengajarkan ikhwan barakallahu. Ada apa kok larinya kepada selain salafi itu? Kecondongan ke arah sana, kecondongan ke arah sana menunjukkan hati kamu tuh sudah mulai ada pergeseran barakallahu. Itu merupakan benih-benih cikal bakal sebuah penyimpangan. Awalnya sana kan bahasa Arab aja kan. Bahasa Arab, bahasa Arab. Lama-lama kesana, hormat sama guru tadi, ta'zim sama guru tadi, masya Allah, kenal sama teman-teman yang satu angkatan, satu belajar dengan yang lain, teman-temannya semua dari kawanan burung-burung hizbin, kamu sendiri yang seorang salafi, dekat dengan ini, al-mukhalafah, man jalas janas, ujung-ujungnya ikhi, akan sejenis dengan mereka, tanpa sadar antum sudah menyimpang. Bukti penyimpangan antum ketika itu, ketika ditegur oleh para ikhwahul sunnah, ittaqillah, ada apa belajar bahasa Arab di kalangan hizbiyin, ini markas ahlus sunnah banyak yang mengajarkan, lu kan bahasa Arab saja, kata-kata lu kan itu sudah menunjukkan penyimpangan pada diri kamu, ada itibaul hawa, ada syubhat yang menempel di jiwa kamu ketika itu, hati-hati. Barakallah. Dan ingat baik-baik ya pernyataannya Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah yang saya bawakan di atas.